kita bertemu, jantung berdebar, hati tak sabar. Aduh, aku sendiri. Jam 7 aku menunggu, waktu pun telah berlalu. Engkau di sana, aku di sini. Aduh, aduh, bagaimana? Aduh, aduh, bagaimana? Jam 7 aku menunggu. Badan segar jadi lemas, penatku menunggu seakan kiamat. Mengapa engkau berdusta, tak datang pada waktunya? Apakah sengaja agar aku marah? Sumpahmu, mana sumpahmu?